Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kathira amma ba'd. Ma'asyir al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan di malam hari ini insyaallah ta'ala kita kembali melanjutkan pembacaan kita dari kitab Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudhala karya Imamul Hafiz Abu Hatim Muhammad bin Hibban Al-Busti rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada ucapan beliau, al-wajibu 'alal 'aql an ya'khudha mimma 'indahu lima ba'dahu min at-taqwa wal 'amali shalih. Wajib bagi seorang yang berakal untuk mengambil apa yang ada di sisinya untuk perkara setelahnya, yaitu dia mengambil ataupun memanfaatkan kesempatan yang ada di sisinya, ya, untuk mempersiapkan sesuatu yang setelahnya, yaitu untuk mempersiapkan masa depannya. Minat taqwa wal amali soleh, berupa ketakwaan dan amal soleh. Ini seorang hamba hendaknya apa? Seorang hamba yang berakal hendaknya dia mempersiapkan bekal, ya, tazawud, berbekal. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan amalan soleh. Bi islahis sarirah, dengan cara apa? Dengan cara memperbaiki as-sarirah, memperbaiki keadaan batin. Wa nafil fasadi an khalali ta'at inda ijabatil qalbi wa ibaihi, dan membuang ataupun menghindari kerusakan-kerusakan di tengah-tengah amalan ketaatan. Ya, menghindari atau menolak kerusakan-kerusakan yang ada di tengah-tengah amalan ketaatan. Yani menjauhkan hal-hal yang bisa merusak amalan ketaatannya. Inda ijabatil qalbi wa ibaihi, ketika keadaan hati itu sedang ijabah, sedang menyambut, demikian pula ketika keadaan hati sedang menolak. Nah, telah kita jelaskan bahwa ini maknanya seorang insan, ya, seorang hamba, keadaan hatinya itu terkadang ada rasa semangat untuk ibadah. Terkadang pula dia ada rasa lemah dalam melaksanakan ibadah, futur. Nah ini, dan telah kita nukilkan pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli amalin sirrah wa likulli sirratin fatrah. Sesungguhnya setiap amalan itu ada masa semangatnya, dan setiap masa semangat itu ada masa futur, masa melemahnya. Wa man kana fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Barang siapa yang ketika dia futur, ketika dia lemah melakukan ibadah, tetap berada di atas sunnahku, faqad ihtada. Ya. Wa man kana fatratuhu ila ghairi dalik faqad halak. Barang siapa yang futurnya menuju selain sunnah, yaitu dia berpaling dari sunnah ketika masa-masa futur, maka dia telah celaka, ya, binasa. Faidza kana shahhatus sabil fi iqbalihi mawjudan anfadahu bi'adha'ihi, ketika ya jalannya sedang bagus, ketika jalan dia sedang bagus, sedang dalam keadaan sehat, ya, fi iqbalihi mawjudan, dalam menyambut sesuatu kebaikan itu ada, ya, sama maknanya ketika dia sedang dalam keadaan sedang menyambut amalan-amalan kebaikan, bersiap-siap semangat terhadap suatu amalan kebaikan, anfadahu bi'adha'ih, maka dia langsung mengamalkannya dengan anggota badannya, jangan ditunda, ya, mengamalkannya dengan anggota badan. Wa in kana adamu wujudihi mawjudan kabbahahu anha, dan apabila ya tidak ada semangat di dalam dirinya itu muncul, kabbahahu anha, maka dia mengekangnya, dikekang, jangan dibiarkan, ya. Li'anna bi safail qalbi tasful a'dha, karena dengan kesucian hati akan suci pula al-a'dha, anggota badan. Baik. Kemudian beliau di sini membawakan bait syair. Kata beliau, wa ansyadani al-Muntasir bin Bilal bin al-Muntasir al-Ansari rahimahullah, telah melantunkan syair kepadaku al-Muntasir bin Bilal bin al-Muntasir al-Ansari. Nah, bait syairnya, wa inna mra'an lam yasfu lillahi qalbuhu lafi wahsyatin min kulli nazratin naziri, wa inna mra'an lam yartahil bi bidha'atin ila darihi al-ukhra falaysa bitajiri, wa inna mra'an ibta'a dunyahu bidinihi lamun qalibun minha bisafqati khasirin. Nah, makna dari bait syair ini, ya, ataupun terjemahannya, wa inna mra'an lam yasfu lillahi qalbuh, dan sesungguhnya seseorang yang tidak membersihkan hatinya untuk Allah, sesungguhnya seorang yang tidak membersihkan, ya, ataupun mensucikan hatinya untuk Allah, lafi wahsyatin min kulli nazratin nazirin, maka dia dalam keadaan wahsyah, dalam keadaan menakutkan, ya, dalam keadaan yang menakutkan, mengkhawatirkan, min kulli nazratin nazirin, yakni min kulli nazratin nazirin ilaih, yaitu dia dalam keadaan menakutkan bagi orang yang melihatnya. Maknanya kalau seorang hamba dia tidak berusaha untuk membersihkan hatinya, memperbaiki keadaan dirinya, orang yang melihat kepadanya akan merasa takut, khawatir, ya, karena kejelekannya. Ini maknanya, ya, la fi wahsyatin min kulli nazratin nadhiri, dia akan dalam keadaan menakutkan bagi orang yang melihatnya. Nah, wa inna mra'an lam yartahil bi bidha'atin, dan sesungguhnya seseorang yang tidak berjalan, tidak rihlah, tidak melakukan perjalanan dengan modal, ila darihil ukhra, menuju negeri akhirat, falaisa bitajiri, maka dia bukan seorang tajir, bukan seorang pedagang, ya, seorang yang berjalan, melakukan perjalanan, rihlah, tanpa modal, ya, yang tidak melakukan perjalanan dengan modal untuk menuju darul akhirah, maka dia bukan seorang tajir, bukan seorang pedagang. Nah, wa inna mra'an ibta'a dunya bidinihi lamunqalibun minha bisafqati khasirin atau khasiri. Dan sesungguhnya seseorang yang menjual dunianya dengan agamanya, ya, ibta'a dunya, yakni dia membeli, nah, ya, membeli dunia dengan agamanya atau menjual agamanya dengan dunianya, lamunqalibun minha bisafqati khasiri, maka dia akan berbalik, dalam keadaan berbalik, bisafqati khasiri, dengan transaksi yang merugikan, ya. Nah, dia akan berbalik menjadi suatu transaksi yang itu merugikan. Orang yang menjual agama untuk dunia atau membeli dunia dengan agamanya, ya, maka dia akan berbalik keadaannya menjadi seorang yang bertransaksi dengan kerugian. Baik. Kemudian beliau di sini membawakan satu atsar, ya, dengan sanadnya sampai kepada Khalid Ar-Rabi'i rahimahullah. Qala, beliau mengatakan rahimahullah, kana Luqman abdan habasyian najjaran, bahwasannya Luqman, ya, adalah seorang hamba Habasyiah, ya, seorang hamba Habasyiah, najjaran, sebagai tukang kayu, ya, sebagai tukang kayu mebel. Nah, taib, wallahu alam, yang zahir Luqman yang dimaksud adalah Luqman yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, dalam surah Luqman, ya. Kana Luqman abdan habasyian najjaran, bahwasannya Luqman adalah seorang hamba Habasyiah, seorang tukang kayu. Fa'amarahu sayyiduhu an yadbaha syatan, maka tuannya, ya, majikannya, majikan Luqman, memerintahkannya untuk menyembelih seekor kambing, seekor domba. Pada bahasyatan, maka dia pun menyembelih domba tersebut, menyembelih seekor domba. Faqala lahu, maka majikannya mengatakan kepadanya, i'tini bi'atyabi mudghatain fisyat. Nah, datangkanlah kepadaku dengan dua daging yang paling baik dari kambing tersebut. Ini perintah majikannya untuk didatangkan dua daging yang paling baik dari kambing tersebut, kambing yang disembelih tersebut. Fa'atahu bil lisan wal qalb. Nah, kemudian, ya, dia pun Luqman, ya, membawa lisan, membawa lidah dan hati dari kambing tersebut. Tsumma makatha ayyaman. Kemudian tinggal beberapa hari. Ya. Kemudian tinggal beberapa hari. Faqala idbah syatan. Kemudian majikannya pun memerintahkan kembali, sembelihlah seekor domba. Fadzabaha, maka Luqman pun menyembelih seekor domba. Faqala lahu, majikannya berkata kepadanya, i'tini bi akhbati mudghataini fisyat, berikanlah kepadaku dua daging yang paling jelek dari domba tersebut. Fa'alqa ilaihi lisan wal qalb, ya, fa'alqa ilaihi lisan wal qalb. Maka dia pun memberikan lisan dan hatinya. Nah, ya, memberikan lisan dan hatinya sama. Diminta untuk memberikan daging yang paling baik, maka diberikan lisan dan hati. Kemudian diminta untuk memberikan daging yang paling jelek, sama diberikan juga daging lisan dan hatinya. Nah, fakultu atau fakola lahu sayyidu, maka tuannya pun mengatakan kepadanya, kepada Luqman, kultu lakahina dabahta syat i'tini bi'atiyabi mudghatain fi syat fa'ataitani bilisan wal qalb. Kata tuannya, aku mengatakan kepadamu, ketika engkau menyembelih kambing, ya, berikanlah kepadaku dengan dua daging yang paling baik di dalam kambing tersebut. Maka engkau memberikan kepadaku lisan dan hati. Summa qultu lakal an, kemudian sekarang aku mengatakan kepadamu, ketika engkau menyembelih domba yang lainnya, i'tini bi akhbasi mudghatain fi syat, berikanlah kepadaku dua daging yang paling jelek dari kambing tersebut. Fa'alqaita lisan wal qalb. Nah, maka engkau memberikan lisan dan hati pula. Nah, maka dijawab oleh Luqman, faqala innahu la atyaba minhuma idza taba wa la akhbasa minhuma idza khabusa. Dijawab oleh Luqman, mengapa dia memberikan lisan dan hati? Ketika diminta untuk mendatangkan daging yang paling baik, didatangkan lisan dan hati. Diminta untuk mendatangkan daging yang paling jelek, didatangkan pula lisan dan hati. Maka kata Luqman, sesungguhnya, ya, innahu la atyaba minhuma idza toba. Sesungguhnya tidak ada yang lebih baik dari keduanya apabila keduanya itu baik. Maksudnya lisan dan hati tersebut. Tidak ada yang lebih baik daripada lisan dan hati apabila lisan dan hati tersebut baik. Ya. Wala akhbasa minhuma idza khabusa. Dan tidak ada yang lebih jelek dari keduanya, ya, apabila keduanya jelek. Nah, jadi lisan penentunya. Ya. Nah. Jadi lisan dan hati, ya, itu menjadi dua hal yang menentukan baik dan buruknya seorang hamba dengan lisan dan hatinya, ya, dari ucapan dan dari apa yang ada di dalam hatinya. Nah, wansya dan asar ini, ya, wallahu alam tentang kesahihannya, ya, tapi makna dari kisah ini atau asar ini maknanya sahih, ya, maknanya benar. Bahwasannya lisan dan hati merupakan bagian terpenting dari organ tubuh manusia, ya. Nah, dan makanya di sana ada ungkapan almaru bi asghorain. Almaru bi asghorain, ungkapan orang Arab. Seseorang itu ditentukan ditentukan dengan dua bagian kecil dari tubuhnya, ya, almaru bi asghorain. Nah, yaitu lisan dan hatinya. Kecil, ya, kan? Lisan kecil. Nah, mana lebih besar lisan dengan telapak tangan? Hah? Lebih besar mana? Lisan dengan telapak tangan? Hafid. Hah? Dengan tangan mana lebih besar? Lisan apa tangan? Hah? Ya, tangan. Lebih besar tangan. Lisan lebih kecil. Kalau ada seorang yang lisan atau lidahnya sebesar telapak tangan, nah, ini berarti, ya, luar biasa, ya. Nah, kecil. Almaru bi asghorain. Seseorang itu ditentukan dengan dua bagian kecilnya yaitu bagian kecil dari dirinya, itu lisan dan qalb, lisan dan hatinya. Nah, demikian pula di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-imam At-Tirmidzi rahimahullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, beliau bersabda, "Idza asbaha bani Adam, idza asbaha ibnu Adam, fa innal a'dha kulluha tukaffirul lisan." Ya. "Idza asbaha ibnu Adam," apabila anak Adam itu berpagi hari, "fa innal a'dha kullaha tukaffirul lisan," maka seluruh anggota badan itu mencela lisan. Ya. Seluruh anggota badannya itu mencela lisan. Takul, maka mereka mengatakan, seluruh anggota badannya mengatakan apa? Ittaqillaha fina. Bertakwalah engkau kepada Allah wahai lisan terhadap kami. Ya. Bertakwalah engkau wahai lisan terhadap kami. Fa inna nahnu bik. Karena kami itu mengikutimu. Kata anggota tubuh yang lain. Karena kami mengikutimu. Fa in istaqamta istaqamna. Ya. Apabila engkau lurus istiqomah, maka kami juga lurus. Apabila engkau lurus, engkau istiqomah, maka kami juga lurus. Wa idza iwajadta, ya, iwajadna. Apabila engkau bengkok, ya, engkau menyimpang, kami juga menyimpang. Nah, jadi anggota tubuh yang lainnya itu mencela lisan setiap pagi. Ya. Ittaqillah hafina. Bertakwalah engkau kepada kami, bertakwalah kepada Allah terhadap kami. Nah, karena anggota tubuh yang lain itu mengikuti lisan. Ya, kalau lisannya baik, anggota tubuh yang lainnya juga baik. Lisannya jelek, anggota tubuh yang lainnya juga jelek. Jadi pengaruhnya besar lisan. Ya. Dan lisan itu adalah organ tubuh manusia yang tidak memiliki tulang. Ya. Tidak memiliki tulang. Sehingga sangat ringan untuk dilepaskan. Ya. Nah, oleh karena itu kita diperintahkan untuk apa? Untuk hifdzul lisan. Menjaga lisan-lisan kita. Ya. Menjaga lisan kita. Nah. Dari mengucapkan ucapan-ucapan yang itu akan berdampak ataupun berpengaruh jelek terhadap anggota tubuh yang lainnya. Nah, ya. Dan seorang biasanya kalau tidak menjaga lisan, dia melepaskan begitu saja lisannya, tidak dijaga, ya. Mengucapkan apa saja yang mau dia ucapkan, maka pengaruhnya juga akan jelek. Dengan lisan akan menimbulkan permusuhan. Karena lisan, ya, akan mengakibatkan al-adawah, akan menyebabkan permusuhan. Dengan lisan akan menyebabkan peperangan, ya. Dengan lisan, ya, juga akan menyebabkan banyak kerusakan-kerusakan yang lainnya. Di lisan menentunya, ya. Betapa banyak pertumpahan darah yang awal mulanya disebabkan lisan, lisan mencela, saling mencaci, saling mengejek, ya, mengolok-olok. Akhirnya apa? Timbul kegaduhan, timbul permusuhan, peperangan dan yang semisalnya. Jadi sangat luar biasa ya pengaruh lisan. Ya. Nah, karena lisan tidak bertulang. Taib. Kemudian beliau membawakan bait syair. Wa ansyada dari Mansur bin Muhammad Al-Quraizi rahimahullah, dan telah melantunkan syair kepadaku Mansur bin Muhammad Al-Quraizi. Wa mal mar'u illa qalbuhu wa lisanuhu idza hasalat akhbaruhu wa madakhiluh idza maridaul mar'i lam yakun tahiran fa hayhata an yunat an yunqihi bil ma'i ghasiluh wa ma kullu man takhsha yanaluka syarruh wa ma kullu ma amaltahu anta nailuh. Kata beliau, kata Mansur bin Muhammad Al-Quraizi membacakan syair kepada Ibnu Hibban, wa mal mar'u illa qalbuhu wa lisanu, tidaklah seorang dinilai kecuali dengan hati dan lisannya, ya, dengan hati dan lisannya. Tentunya yang menilai hati seorang itu apa? Allah Subhanahu wa taala. Yang menilai hati manusia itu Allah. Adapun lisan itu yang menilai manusia. Ya. Biasanya kita bisa dengan mudah melihat karakter orang itu dengan cara dia berbicara. Ya. Nah, kita bisa melihat nih orang ini bagaimana. Itu bisa kita lihat, ya, ketika dia berbicara. Cara berbicara dia atau isi dari pembicaraannya. Ya. Nah. Ketika dia berbicara misalnya dengan pembicaraan-pembicaraan yang isinya nasihat-nasihat, ya, faedah-faedah. Nah, maka kita bisa menilai bahwa orang ini adalah orang yang thayyib, orang yang baik. Ya, tapi ketika kita berbicara dengan dia, ya, pembicaraannya sudah langsung meninggi, ya, berbicara yang aneh-aneh, yang muluk-muluk, apalagi membicarakan orang lain misalnya, kita pun bisa menilai kadar orang tersebut. Nah, ini wamal mar'u illa qalbuhu wa lisanuh. Tidaklah seorang itu dinilai kecuali hati dan lisannya. Hati Allah yang menilai, lisan manusia bisa menilai. Idza hasalat akhbaruhu wa madakhiluh. Apabila terdapat khabar-khabar, ya, dan rahasia-rahasianya. Nah, ini khabar. Khabar yang muncul dari lisan. Madakhil yaitu rahasia yang ada di dalam dirinya, dalam hatinya. Ya. Idza marida ul mar'i lam yakun tahiran. Apabila rida, pakaian seseorang itu tidak bersih, tidak suci, pakaian tidak suci, wahai hata an yuntihi bil ma'i ghasiluh. Maksudnya rida di sini lisan dan hatinya, ya, lisan dan hatinya itu diumpamakan rida, ya, rida itu semacam selendang, ya, selendang. Nah, yang biasa dipakai orang Arab, ya, di pundak. Nah, idza maridaul mar'i lam yaku tahiran, apabila pakaian seseorang itu tidak bersih, yakni hati dan lisannya itu tidak bersih, tidak suci, fahayhat. Nah, ini maknanya ba'ud, ya, maka sangat jauh untuk bisa dibersihkan dengan air. Tidak bisa membersihkan lisan kita dengan air, tidak bisa. Hati kita juga tidak bisa dibersihkan dengan air. Hati yang kotor, lisan yang kotor. Ya, ini secara maknawi, ya. Nah, secara maknawi. Artinya kalau lisan seorang itu kotor, ya, khabith, biasa mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor, maka tidak bisa dibersihkan, tidak bisa disucikan dengan air. Nah, jadi hati-hati. dengan lisan. Kalau sudah lepas lisan, ya, tidak terkendali. Nah, maka pengaruhnya sangat besar. Ya, terkadang kita baru menyesal di belakang ketika sudah mengucapkan sesuatu. Iya, kok tadi saya berkata seperti itu ya. Nah, ini karena dia mengucapkan sesuatu tidak berpikir terlebih dahulu. Nah, sehingga ucapannya itu menimbulkan kegaduhan misalnya. Nah, ini akhirnya apa? Akhirnya yang dilakukan adalah klarifikasi atau yang semisalnya. Nah, ini ya. Jadi sangat berbahaya kalau lisan sudah dilepaskan. Nah, taib. Wama kullu ma takhsha yanaluka syarruh wama kullu ma amaltahu anta nailuh. Nah, dan tidak semua yang engkau takutkan, ya, tidak semua yang engkau khawatirkan itu akan sampai kejelekannya kepadamu. Nah, wama kullu ma amaltahu anta nailuh. Dan tidak semua yang engkau angan-angankan itu akan sampai kepadamu, akan engkau capai. Jadi tidak semua yang kita khawatirkan, tidak semua yang kita takutkan itu akan menimpa kita kejelekannya, ya. Dan tidak semua yang engkau angan-angankan, yang kau cita-citakan itu akan sampai kepadamu. Nah, taib. Kemudian beliau membawakan asar dari dengan sanadnya sampai kepada Saleh bin Hasan al-Mu'adzin. Sampai kepada Saleh bin Hasan al-Mu'adzin rahimahullah. Qala, beliau mengatakan, Dakhaltu ala Umar bin Abdul Aziz. Fasami'tuhu yaqul, la yattaqillaha 'abdun hatta yajida ta'maz dzul. La yattaqillaha 'abdun hatta yajida ta'maz dzul. Kata beliau, tidaklah seorang hamba itu bertakwa kecuali dia merasakan lezatnya, ya, dia bisa merasakan lezatnya kerendahan ataupun kehinaan. Dijelaskan di ta'liq, maksudnya yaksudu az-zul fi ta'ati wa tarkul haram. Yang dimaksud zul di sini, yang dimaksud kerendahan di sini adalah az-zul fi ta'ah, kerendahan dalam ketaatan. Karena seorang hamba ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Ya. Jadi hakikat ibadah adalah ghayatul zul. Puncak dari sikap merendah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perendahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan merendah. Bukan rendah di hadapan manusia, bukan. Ya, bukan hina di hadapan manusia. Di hadapan manusia kita tidak boleh menghinakan diri kita, enggak boleh. Ya. Yang boleh kita menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud. La yattaqillaha 'abdun hatta yajida ta'maz dzul. Tidaklah seorang hamba itu bertakwa sampai dia mendapatkan, ya, nikmatnya ataupun makanan kerendahan. Ya, maksudnya merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya ibadah. Nah, nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru seorang hamba dikatakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Taib. Qala Abu Hatim radhiyallahu an atau rahimahullah. Kemudian beliau Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah, beliau mengatakan, al-aqilu yufattishu qalbahu fi wurudil awqat. Al-aqil yufattishu qalbahu fi wurudil awqat. Orang yang berakal, dia senantiasa memeriksa hatinya, diperiksa. Ya. Diperiksa pada setiap berlalunya waktu. Diperiksa. Muhasabah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman, ya, bertakwalah kalian kepada Allah dan lihatlah apa yang kalian telah persiapkan untuk masa depan. Nah, jadi muhasabah, muhasabatun nafs, mengintrospeksi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Nah, hisaplah, introspeksilah diri kalian sebelum kalian dihisap. Maka seorang berakal yufattish, senantiasa memeriksa hatinya pada setiap berlalunya waktu-waktu, diperiksa, taftish, ya. Nah, memeriksa, menggeledah isi hatinya. Wa yaqbahu nafsahu an jami'il masjurat, dan mengendalikan dirinya, ya, mengendalikan dirinya, menahan dirinya dari seluruh perkara-perkara yang dilarang. Perkara-perkara yang haram. Ya, dikendalikan, ditahan. Wa ya'khudhuha bil qiyami fi anwa'il ma'murat. Dan hendaknya dia mengambil hatinya dengan menjalankan seluruh jenis-jenis perintah. Menjauhi seluruh bentuk larangan, ya. Dan mengambil hati tersebut untuk menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, waluzumil intibah inda wurudil fatrah, dan senantiasa, ya, perhatian, senantiasa intibah, senantiasa perhatian, ya, ketika terjadi fatrah fil halat, ketika terjadi futur, ketika terjadi ketidaksemangatan. Nah, hendaknya dia sadar gitu ya. Ketika tiba-tiba futur, tiba-tiba tidak semangat, hendaknya dia sadar, ya, apa yang menyebabkan saya menjadi futur? Nah, apa yang menyebabkan saya menjadi tidak semangat? Nah, perhatian. Nah, dikoreksi dirinya, introspeksi. Jangan berlarut dalam perasaan futur, nah, ini ya. Jangan berlarut. Kalau kita sudah mulai merasakan lemah beribadah, ya, lemah belajar, lemah menuntut ilmu, maka kita koreksi diri kita. Apa kira-kira yang menjadi sebab melemahnya diri kita? Ya, introspeksi, perbaiki. Nah, ini orang yang berakal, ya. Orang yang berakal seperti ini karakternya. Senantiasa dia perhatian intibah. Dia sadar ketika tiba-tiba ada yang tidak beres di dalam dirinya, dia pun tersadar, apa ini? Nah, ini ya. Wala yakunul mar'u yushahidu ma qulna daiman qa'iman bihi hatta yujadu minhu sihata tatsabbut fil af'al. Kata beliau rahimahullah, dan tidaklah seseorang itu bisa melihat, bisa menyaksikan apa yang kami sebutkan terus-menerus dan menjalankannya, kata beliau, dari nasihat-nasihat yang telah beliau sampaikan, dari peringatan-peringatan yang telah beliau sampaikan kepada kita dari awal kita mempelajari kitab ini, ya, kata beliau, tidaklah seorang bisa melihat apa yang telah kami katakan, ya, terus-menerus dan bisa menjalankannya, hatta yujadu minhu sihata tasabbut fil af'al, sampai didapatkan darinya kebenaran tasabbut dalam perbuatannya. Ya, maksudnya apa? Maksudnya seorang tidak bisa merasakan apa yang disebutkan oleh beliau, nasihat-nasihat, tanbihat, peringatan-peringatan yang telah beliau sebutkan, sampai kita benar-benar mendapatkan, ya, tasabbut, kekokohan di dalam berbuat, kekokohan dalam perbuatan-perbuatan kita. Jadi kita setiap kita melakukan suatu perbuatan, ya kita memperhatikan, memikirkan. Nah, ini makna tasabbut. Tidak sembarangan melakukan perbuatan, ya tanpa berpikir. Nah, ini ketika kita mau mengucapkan sesuatu, kita pikirkan, ya. Ketika kita mau melakukan suatu perkara, kita pertimbangkan. Nah, seperti itu. Baik, wallahu taala a'lam bisawab. Ini yang bisa kita bacakan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.